yang wanita untuk sementara. Sedap-sedap mana benda makanan sementara. Semewah-mewah mana kenaan dia naik satu hari dia rasa biasa. Sebesar-besar rumah yang mana dia duduk, dia rasa lama-lama biasa. Hari pertama dapat kereta dia makin seronok, makin bersedih. Hari kedua dia rasa, lepas tu, kereta. Kita luk kata dia seronok. Berada di dalam, dia nampak jet lah. Hasil kan sikit lah. Tapi tuan-tuan lah, yakinlah. Man ma'amila salihan min zakarin أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هو عمل yang bersusah dalam amal, permulaan dia susah. Allah janji, Allah akan bagi, Allah SWT akan bagi kelazatan dalam amal. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Dia bulan puasa telah 30 malam, 30 malam dia berdiri bangun sembahyang tahajud. Malam dia 1 jam, malam dia 2 jam, 10 hari akhir, malam dia 3 jam. Akan datang satu masa, berdiri depan Allah, menangis depan Allah, lebih sedap daripada tidur. Ini hakikat Allah beri. Sahabat Rasulullah Azma'in, bagi mereka berdiri lebih seronok daripada tidur. Bagi mereka di siang hari baca Quran lebih seronok daripada buat kerja lain. Ini Allah janji. Dalam aman kerana dia ruh, dia hakikat. Dia perkara yang datang daripada langit. Dia benda yang bersesuaian dengan ruh. Ruh ni datang daripada langit. Makanan dia, ta'am dia, minuman dia adalah benda yang datang daripada langit. Jasad ni dibuat daripada tanah. Jasad ni datang daripada air mani. Yang mana air mani ni terkumpul daripada hasil kita makan daripada benda-benda yang tumbuh daripada tanah. Maka tentulah makanan untuk dia pun perkara yang datang daripada tanah juga. Tapi ruh ni daripada langit, maka makanan untuk dia perkara yang datang daripada langit. Itu untuk melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita majukan sikit diri. Marilah kita susahkan sikit diri kita. Marilah kita tanggung penat sikit untuk amal semata-mata. Untuk dunia memang kita dah habislah umur kita. Untuk dunia kita berpuluh-puluh jam dah kita bagi. Marilah juga melalui kita sisa umur yang masih ada. Tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil kita. Tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala akan tamatkan cahaya mata kita habis masuk ke dalam kubur. Kita bangun waktu yang sedia ada ni. Irtan khamsan qabla khamsin shababaka fa'ud shababaka qabla harbik sihhatika qabla sakmik bani sihhatika qabla sakmik ghinaka qabla faqrik. Ambillah manfaat, ambillah peluang. Lima perkara, enam perkara, khamsan, lima perkara sebelum datang, yang lima perkara waktu tengah hidup sebelum datangnya mati, waktu tengah sihat sebelum datangnya sakit, waktu tengah lapang sebelum datangnya kesemukan, waktu tengah muda daripada datangnya tua, waktu masih ada hidup, ambillah manfaat. Itu jom mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sikit cinta kepada Allah. Jalannya tak lain tak bukan ialah melalui amal. Mustahil, tak mungkin. Jadi kita kata satu perkara, mustahil seseorang tu tak maju dalam amal dapat cinta Allah. Mustahil. Orang yang nak cinta Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang yang beriman hati mereka tidak ada selain cinta, mungkin cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah mengatasi pada semua perkara. Dia nak dapat ini, dia perlu korban. Dengan para sahabat, malam mereka jauh daripada tempat tidur, malam mereka lebih banyak, lebih banyak malam mereka dalam amal berbanding dengan tidur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam mereka sedikit, mereka tidur. Malam mereka penuh dengan jaga depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladheena yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malam mereka akan sujud, malam mereka akan menangis depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mulia. Untuk kita dapat maju dalam amal, marilah kita bersusah payah. Marilah kita tanggung mujahadah untuk itu. Mujahadah, susah payah. Susah payah segi mengantuknya. Susah payah di segi lemah kakinya. Susah payah di segi masa kita berada di dalam amalnya. InsyaAllah, siapa yang buat macam ni, Allah SWT akan bagi dia ketenangan. Allah SWT akan anugerahkan dia. Perkara yang paling berharga di sisi Allah adalah hubbullah, cinta Allah. Nabi SAW, dua perkara yang sedikit diturunkan oleh Allah dalam muka bumi. dua perkara. Yang pertama adalah cinta Allah. Yakin pada Allah, cinta Allah. Perkara yang paling sedikit yang Allah turun dengan hati mampu. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Dua perkara yang paling sedikit Allah turunkan daripada lain turun. Muka saya dan tuan-tuan adalah orang yang Allah SWT kurniakan cintanya. Orang yang mana tanda Allah cinta padanya. Waktu mati ni lah malaikat akan datang. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Orang yang mana tenggelam dalam amal. Orang yang mana malam dia diperlukan dengan tangisan takut kepada Allah. Waktu mati Allah akan hantar malaikat. Orang sekeliling dia semua menangis. Tapi dia senyum melihat syurga yang bakal dia masuk. Mereka akan kata wala takhafu alla takhafu wala tahzanu. Yang kamu risau dan yang kamu takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu bakal masuk syurga. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah kawan-kawan di dunia dan di akhirat. Kamu yang risau mati sampai tersenyum. Apa ramai kita tengok ahlullah. Mati senyum. Mati sakit. Mati pedih. Ibarat seperti seekor anak kambing yang mana kulitnya dilapas waktu dia hidup-hidup. Betapa berteriaknya kami itu dengan sakit yang mahu. Tapi syurga yang dia lihat. Syurga yang bakal dia masuk tu menyebabkan dia lupa kesakitan maut yang sedang dia rasai. Ini hakikat. Itu tuan mulia Allah SWT. Masa puasa kita tinggal lagi 10 hari. Tapi masa tetap masih ada. Untuk kita cari redha Allah. Redha Allah terletak dalam amal. Haji berasa kita. Allah ni hami amal dia yang akan kerikkan di sini. Allah bagi kita amal untuk kita dekatkan diri kita dengan dia. Benda dengan benda, dengan harta, dengan benda tak boleh. Wa ma amwalukum wa la awladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Orang dunia boleh sanjung kamu, boleh angkat kamu kena harta yang kamu ada. Orang dunia boleh angkat kamu, boleh sanjung kamu kena jawatan yang kamu ada. Ya Allah, di sisi Allah. Man amila salihan, di sisi Allah al-amal. Di sisi Allah adalah tangisan di waktu malam. Di sisi Allah adalah bacaan akhbar. Di sisi Allah adalah zikir di waktu malam. Zikir berpanjangan di waktu malam. Di sisi Allah adalah khalwah. Kita punya bersendirian kita di waktu malam. Menangis dengan Allah. Kerana Allah sangat puji. Nabi sangat syurga pada umatnya. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ. Mayanglah di waktu malam. Itu dia. Manusia sedang tidur. Itu betul mula. Sekarang kita nak maju. Sekarang tuan kita nak dapat rasa cinta Allah. Sekarang tuan kita nak akhirat kita lah dengan tersedos. Kita nak kubur kita jaga di syurga. Kita nak sebelum mati kita nampak syurga. Kita kena bersusah payah. Kita kena mujahadah. Kita kena berani untuk tanggung susah demi amal. Dan Allah tak pernah sia-siakan. Sesiapa yang mana ingin dekatkan diri dengan Allah. Pernah Allah sia-siakan. Walaupun dia tak capai. Tapi kalau niat dia betul, Allah pasti akan anugerahkan kepadanya. Ya Alhamdulillah. Jemaah pun datang kepada tempat tuan-tuan. Ha? Jadi jemaah ni kena kata duduk dalam masjid. Jadi malam ni malam ke-20. Puasa yang ke-9. Ke-19 malam ke-20. Besok jemaah dia raya. Tak wasi lagi. Besok jemaah pun tak wasi lagi. Besok malam 21. Di sisi dalam hadis yang sahih banyak mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar akan jatuh pada 21. Itulah pandangan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Disokong oleh hadis-hadis yang sahih. Itu contohnya Masya Allah. Contoh nak ibadat seorang sendiri takut. Takut hantu. Salah seorang semangat tu. Semangat tu tak ada. Seorang. Jadi tak ada semangat. Alhamdulillah Jumaat datang. Jadi tuan-tuan bersama di sikah dalam masjid. Malam tu. Sama lima banyak. Jumaat dah datang. Kita cubalah tuan-tuan. Malam 21. Kita yang tidur kat rumah. Kita datang masjid. Kita tidur kat masjid. Tidur kita pun dah jangan ibadat dah. Satu. Dan Allah akan bangun tadi. Allah akan hantar malaikat. Orang yang mana ada niat betul. Allah tak pernah. Allah SWT tak pernah sia-siakan. Sayyidina Salman Al-Farsi. Umur ada 120. Dia bersama dengan Nabi sampai umur ada 120. Dia orang Faris. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Nasrani. Dia bukan orang kafir. Orang kafir Mekah. Bukan orang Arab. Iran. Tapi dia ni lah hati dia. Dalam kita ada sabar, ada cinta. dia keluar daripada Iran dengan rasa, dengan niat bahawa wahai Tuhan, tunjuklah aku jalan, ketemukan aku kepada kebenaran. Ini niat dia. Dia keluar-keluar baru jalan 2-3 langkah, mai satu rombongan orang kafilah tangkap dia, kata dia ni hamba saya. Dia kata aku baru niat dia nak cari jalan benar, orang tangkap aku jadi hamba lah. Tak kata apa, orang tangkap dia jadi hamba, jual dia dekat Kufah. Siapa nak beli hamba tua, siapa nak beli hamba tua. Seorang orang Yahudi beli dia, bawa dia ke Madinah. Orang Yahudi beli, bawa dia pergi Madinah. Dia duduk Madinah 2 tahun, datangnya baginda Rasulullah SAW. Siapa beriman? Allah atur jalan dia, nampak zahirnya seolah-olah dia macam dianaya, tapi niat dia betul untuk cari Allah. Allah asyik-asyikkan. Mati dan menjadi seorang sahabat yang Nabi itu bersabda, Salman bin Salman di kalangan Afrika. Bila semua sahabat kata Salman ni, dia keluarga siapa? Nabi kata Salman bin Salman di kalangan Afrika. Sebab mulianya tuan-tuan mulia. Dia tuan-tuan mulia, masuk bulan puasa ialah adalah amalan. Perbanyakkan amal. Al-Quran, baca Al-Quran, cari masa kita. Luang kita panggil, hindarkan diri kita daripada tengok-tengok. Televisyen ni dia nak rusak. Televisyen ni nak rusak dia kata benda siang. Dia manfaat padanya sedikit, mudarat padanya terlalu banyak. Memang atas alasan kita nak dengar kuliah subuh, kita nak dengar tanya lah ustaz, itu hanya sedikit dah. Lepas tu macam-macam masa habis dia, masa habis sia-sia. Ini tuan-tuan lah, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan kita fikir asal ke maghrib, asal ke maghrib masa banyak. Kita duduk masjid, kita baca Quran, kita fikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyakkan 4 perkara. La ilaha illallah, dan banyakkan astaghfirullah, banyakkan mohon syurga, dan banyakkan minta perlindungan daripada Allah. Tuan-tuan mula, sesiapa yang buat macam ni, sanggup diri panjang untuk sembahyang tarawih, sanggup diri. Dia tak kata tuan-tuan apa nama mulakan kat sini 20 atas inisiatif ni. Tuan-tuan cari tempat macam kita untuk rawatan ni, kita nak doktor yang special ni, tempat yang bagus. Jadi, kalau tuan-tuan nak ubah diri tuan-tuan supaya boleh dengar Al-Quran, tuan-tuan beza segi pahala yang beza. Orang yang semayang dengar Al-Quran 30 juzuk sudah beza dengan orang yang dengar alam kata. Tuan-tuan cari tempat yang mana ada harta tempat, Masya Allah, dekat dengan tuan sekali. 21 ni akan mula 10 juzuk. Beranikan diri pergi, insya Allah Allah akan bantu saya. Orang tua-tua nak pergi umrah takut, siapa nak tolak makcik, macam mana makcik nak buat umrah, siapa nak bantu. Allah hantar orang yang bukan anak-anak dia, bukan adik beradik dia, untuk usul dia, untuk tolak putih roda. Dia pun menangis-menangis air mata dia pergi bawa umrah, menangis-menangis air mata dia. Kata saya tak sangka, tak bawa anak saya boleh juga buat umrah. Ada orang yang Allah detikkan hati dia untuk pergi bantu saya. Kalau lah dia pun Allah tak sia-siakan apa dia seorang yang nak sembahyang 10 juzuk, Allah akan bagi dia kekuatan untuk dunia. Orang boleh buat, ada dalam akhirat kita tak buat. Untuk dunia Allah boleh bagi kekuatan kerja semalaman tak tidur. Ada dalam akhirat Allah tak akan bagi kita kekuatan, Allah akan bagi atas keinginan kita. Siapa yang nak, Allah pasti akan bagi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang bersusah payah untuk Allah, dia bersusah payah untuk diri dia, bermanfaat dia akan datang. Jadi mudah-mudahan sikit banyak apa yang kita mengatakan ini beri pedoman kepada kita bahawa kita kena berani, kita kena sanggup bersusah payah, kita kena sanggup tanggung sikit penat, kita kena sanggup untuk tanggung sikit payah, kita kena sanggup tanggung sikit kelaparan, kita kena sanggup sikit tanggung sesuatu beban semata-mata untuk dapat redha Allah, semata-mata untuk tunaikan amal. InsyaAllah sebelum mati Allah Subhanahu Taala akan bolongkan kita dari orang yang bertakwa, bolongkan kita dari orang yang saleh, dan Allah Subhanahu Taala akan matikan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Inilah matlamat kita bukan benda ni. Orang tanya masuk Amir Pakistan, tuan tak pernah fikir tentang Afghanistan, tuan tak pernah fikir tentang ini Hindustan, kita ham Afghanistan tak fikir di Turki, ham Hindustan tak fikir di Turki, ham Pakistan tak fikir di Turki, ham Kabaristan tak fikir di Turki. Orang tanya dia, tuan tak fikir tentang Afghanistan, orang kata Afghanistan dengan perang. Tuan tak fikir tentang Hindustan, kami tak fikir tentang Hindustan. Tuan tak fikir tentang Pakistan, kami tak fikir tentang Pakistan. Kami fikir tentang Kabaristan, kubur. ini matlamat kami. Kami buat usaha agama, matlamat kami untuk kubur. Kita semua akan pergi bersama orang lain. Amalan yang akan bersama kita akan menjadi rakan yang kawan kita kata, yang menjadi ukuran di sisi Allah. Siapa yang gaya, siapa yang jalan. Mudah-mudahan Allah berkafir kepada saya dan kita beramal kita yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Shallallahu alaihi wa sallam. Astaghfirullah. صلى الله عليه وسلم.